Lagunya Mas Nurbayan. Lagunya Mas Nurbayan. Tresno Waranggono. Baik. Monggo nyemonata. Ditabu Mas. Rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem keguyumu lara swara geneng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ros liramu pasine. Jadamu, nangeng roh matur nuwun. Di channel New Monata Official.